Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, yakni masajid, masjid-masjid Allah, bertepatan dengan hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, ayyamul asyr, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr, seafdal-afdal hari-hari dalam kehidupan dunia adalah ayyamul asyr, hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam sahih Targhib wa Tarhib lil Mundhiri, wallahu taala a'lam. Maka hadis ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dalil di antara adillah yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah masuk pada hari ini pada hari yang ke-6 min hadzal syahr. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk memanfaatkan awqat, waktu-waktu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Dan insyaAllah ta'ala pada hari ini kita akan mengawali sebuah pembahasan, pembahasan tentang fitan, tentang fitnah-fitnah atau ujian-ujian dan kejelekan-kejelekan yang Allah timpakan sebagai ujian bagi umat manusia. Kita pilihkan sebuah risalah yang pada asalnya adalah muhadharah dari Asy-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau mensyarah Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Jadi risalah ini adalah syarah Kitabul Fitan min Sahihil Bukhari, syarah dari Kitab Al-Fitan tentang fitnah-fitnah dari Sahihul Bukhari. Tayyib, meskipun tidak selesai pembahasan ini, namun di dalam risalah ini banyak sekali fawaid, banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Fa nasta'in billah, kita mohon kepada Allah azza wa jalla untuk memulai pembacaan risalah ini bi'idnillahi azza wa jalla. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di dalam Sahihul Bukhari Al-Imamul Bukhari mengawali Kitabul Fitan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian beliau memulai setiap kitab di dalam Sahihul Bukhari. Jadi antum akan melihat di dalam Sahihul Bukhari kalimat bismillahirrahmanirrahim di setiap kitab. Kitabul Iman sebelumnya ditulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian Kitabul Iman. Kitab yang lain, Kitabul Ilm misalnya, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian Kitabul Ilm. Demikian pula sebelum beliau memulai pembahasan Kitabul Fitan, beliau awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam. Tentunya penyebutan ini, penyebutan nama Allah Azza wa Jal bismillahirrahmanirrahim, dikandung maksud lil isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Dengan menyebut nama Allah maka kita memohon pertolongan kepadanya. Dan juga lil tabarruk, mencari barokah Allah Azza wa Jal dengan menyebutkan nama-nama dan sifatnya. Naam. Dan betapa banyak amalan-amalan yang kita disyariatkan untuk mengawalinya dengan basmalah. Seperti sebelum makan, sebelum minum, ya, disyariatkan untuk kita mengawali dengan basmalah, bismillah. Demikian pula sebelum wudu, disyariatkan untuk kita membaca bismillah. Tayyib. Kemudian juga ikhwatil kiram, ya, ketika kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Seorang suami yang mendatangi istrinya juga disyaratkan untuk baca dan menyebut nama Allah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Seorang ketika akan masuk ke dalam hammam WC juga demikian, disuruh mengucapkan basmalah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Disebut nama Allah Azza wa Jal, maka seorang akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan daging sembelihan pun, ya, ketika tidak disebut nama Allah menjadi bangkai. Wajib bagi kita untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih, bismillah. Nah, dan ketika menyembelih korban disunahkan mengucapkan takbir, bismillahi Allahu Akbar. Fa bismillah, kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang agung. Allahu Jalla wa Ala memulai kitabnya Al-Quranul Karim dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap surat dari Al-Quranul Karim diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim adalah firman Allah Azza wa Jalla, salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menulis surat kepada raja-raja Romawi, Persia, nah, para raja kufar ketika itu, beliau mengawali surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika menulis surat kepada Malikatus Saba, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Fa bismillahirrahmanirrahim, ya, disebutkan litabarruk untuk mencari barokah, walil isti'anah dan juga untuk meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Kitabul fitan, berkata Imamul Bukhari rahimahullah, kitabul fitan, kitab tentang fitnah-fitnah. Nah, yakni kitab ini akan menyebutkan tentang ayat dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang fitnah. Dan fitnah bisa bermakna al-ikhtibar, ujian. Bisa bermakna naam kejelekan-kejelekan. Dan di dalam kehidupan kita, kita tidak lepas dari yang disebut dengan fitnah. Naam. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari kitab ini, Kitabul Fitan. Bab yang pertama, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, babun ma jaa fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah, wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadhdhiru minal fitan. Bab tentang firman Allah jalla wa ala di dalam suratul Anfal ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah, wattaqu, dan takutlah kalian, fitnatan, dengan adanya fitnah, yang fitnah itu la tusibannal ladina zalamu minkum khassah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Takutlah kalian, khawatirlah kalian dengan adanya fitnah, datangnya fitnah, datangnya kejelekan, yang fitnah itu, kejelekan itu tidak hanya menimpa khusus orang-orang yang zalim saja. Orang yang tidak zalim pun, orang yang tidak berdosa pun ikut merasakannya. Iya. Wabillahi taufiq. Wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadhdhiru minal fitan. Demikian pula ya, akan disebutkan nanti hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada umat ini tentang adanya fitnah-fitnah. Naam. Ini bab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan 3 buah hadis. Ya, dibacakan oleh Syekh Rabi 3 buah hadis, dan kita akhirkan dulu pembacaan hadis-hadis tersebut. Kita langsung masuk kepada syarah Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan, Al-Imamul Bukhari rahimahullah allafa hadzal kitab jami'an fihi bainal fiqhi wal hadis. Imamul Bukhari rahimahullah, beliau menulis kitab Sahihul Bukhari bukan hanya sekedar mengumpulkan hadis-hadis saja. Penting ini. Jadi Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Sahihul Bukhari tidak hanya sekedar mengumpulkan hadis-hadis saja. Tetapi beliau berusaha mengumpulkan antara hadis dan fikih hadis. Mengumpulkan hadis dan juga pemahaman yang benar terhadap apa? Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena itulah yang dimaksud dengan atau dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyampaikan hadis untuk kita pelajari, untuk kita fahami, dan untuk kita amalkan. Al-Qur'anul Karim kadzalik. Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi untuk ditadabburi maknanya, difahami kandungannya dan diamalkan. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau mengatakan, para sahabat Nabi yang mengajari kita Al-Qur'an seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan dan yang lainnya, Para sahabat Nabi yang mengajari kami para tabi'in Al-Qur'an, mereka mengabarkan bahwasanya dahulu para sahabat ketika mereka akhadhu asra ayat, ketika dulu di zaman Nabi mereka belajar Al-Qur'an kepada Nabi, mereka mengambil 10 ayat. Lam yatajawazuha. Mereka tidak tergesa-gesa melewati 10 ayat itu sampai mereka menghafalkannya. Hatta yahfadhuha, sampai mereka menghafalkan 10 ayat tadi, kemudian mempelajari kandungannya dan juga amal yang bisa diamalkan dari ayat-ayat tersebut. Maka mereka dulu para sahabat mempelajari al-ilm dan juga sekaligus apa? Al-amal. Baru kemudian mereka mempelajari ayat berikutnya. Itulah metode para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain di dalam mereka mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka menjadi orang yang terbaik. Karena tidaklah mereka menghafal ayat kecuali mereka mengetahui maknanya dan mereka juga mengetahui kandungannya dan mereka telah mengamalkan ayat-ayat tersebut. Iya. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah para sahabat mempelajari hadis kecuali mereka memahami makna hadis tersebut dan mereka mengamalkannya. Sehingga banyak juga kita dapatkan dalam riwayat ketika para sahabat tidak faham tentang ayat tertentu atau hadis tertentu, mereka segera bertanya kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Bertanya kepada Nabi, apa maksud ayat ini? Apa maksud kalimat ini? Apa maksud hadis ini? Bagaimana ya Rasulullah kalau seperti ini? Ini banyak sekali kita dapatkan dalam apa? Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka para sahabat menjadi khairun nas, menjadi orang yang terbaik, generasi yang terbaik, karena mereka jama'u bainal ilmi wal amal. Karena mereka mengumpulkan antara ilmu dan sekaligus apa? Amal. Kembali kepada pembahasan ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika beliau menulis Sahihul Bukhari, beliau tidak ingin hanya sekedar mengumpulkan hadis saja. Tetapi beliau berharap dan bercita-cita mengumpulkan hadis sekaligus pemahaman dan fikih terhadap apa? Hadis. Oleh karena itulah beliau membuat bab-bab di dalam Sahih Bukhari. Ada bab ini, bab itu, bab ini dan seterusnya. Dan sesungguhnya bab yang beliau buat itu adalah kandungan atau intisari atau fikih pemahaman terhadap apa? Hadis-hadis yang akan disebutkan setelah itu. Nah, jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Syekh Rabi, alafa hadzal kitab, beliau menyusun kitab ini yakni Sahihul Bukhari, jami'an fihi bainal fiqhi wal hadis. Beliau niatkan untuk mengumpulkan antara hadis dan juga fikihnya. Hadis dan juga apa? Fikihnya. Fataratan yusaddirul abwab bil ayat wa bil athar allati tunasibul bab. Sehingga kita dapatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak hanya sekedar menyebutkan hadis saja, namun disebutkan bab. Dan di dalam bab terkadang beliau sebutkan ayat seperti bab ini tadi. Ya. Bab ini disebutkan ayat. Babun ma jaa fi qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadhdhiru minal fitan. Jadi beliau awali dengan ayat. Artinya hadis-hadis sesudah ini ya adalah tafsir dari apa? Ayat atau penjelasan ayat. Naam. Wabillahi taufiq. Atau disebutkan juga athar, wabil athar allati tunasibul bab. Terkadang beliau sebutkan athar, riwayat-riwayat yang sesuai dengan bab. Wa kama yuqal, oleh karena itu para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Kalau kamu ingin tahu fikihnya Imam Bukhari, lihatlah judul-judul bab. Judul-judul bab yang ada di dalam Sahih Bukhari adalah fikihnya Bukhari. Ya. Fikihnya Bukhari. Contoh misalnya, dalam sebuah bab ada judul bab al-wudu marrotan marrotan. Kemudian ada bab yang lain, bab al-wudu marrotaini marrotain. Dalam bab yang lain, bab al-wudu salasa marrot. Tiga bab yang berbeda. Bab berwuduk sekali-sekali. bab berwudu dua kali dua kali, bab berwudu tiga kali tiga kali. Yakni tiga bab ini menunjukkan fikihnya Bukhari, bahwasanya wudu itu boleh sekali sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali, berkumur sekali, ya, mencuci muka sekali, mencuci tangan sekali, ya, sampai mencuci kaki sekali. Dan ternyata ada hadisnya. Setelah itu disebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam berwudu marrotan-marrotan, sekali-sekali. Ada lagi hadis yang menyebutkan Nabi berwudu marrotaini-marrotain, dua kali, dua kali. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, al-imamul Bukhari rahimahullah, beliau tidak hanya mengumpulkan hadis saja, tetapi beliau berusaha mengumpulkan hadis dan juga sekaligus apa? Fikih atau pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Setidaknya kita mengambil pelajaran di sini ikhwatil kiram, untuk kita bersemangat di dalam memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan juga tentunya ayat-ayat Allah azza wajalla. Qala al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, wa bihadha tara al-'adida min al-ulama 'unu bi syarh at-tarajum lima fiha min al-fiqh ad-daqiq. Karena bab-bab yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari itu adalah fikihnya Imam Bukhari, maka banyak para ulama yang punya perhatian besar terhadap judul-judul bab itu, dibahas, disyarah, ditelaah. Ya, karena bab-bab yang ada dalam Sahihul Bukhari mengandung fikih yang sangat dalam dari Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Naam. Ini mukaddimah yang sangat bermanfaat dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali menjelaskan tentang Sahihul Bukhari. Jadi Sahihul Bukhari sekali lagi tidak hanya sekedar mengumpulkan apa? Hadis-hadis saja, namun dimaksudkan oleh Imamul Bukhari untuk mengumpulkan hadis dan juga fikih terhadap hadis, pemahaman terhadap hadis. Waqad saddara kitab Abwabil Fitan bi hadzal bab. Babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Imamul Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Fitan mengawali hadis-hadis yang akan disebutkan dalam kitab tersebut dengan sebuah ayat. Subhanallah, diawali dengan sebuah ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi peringatan dari Allah akan adanya fitnah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-Nya, memperingatkan umatnya, ya, memperingatkan hamba-hamba Allah al-jin wal ins, manusia dan jin, tentang akan adanya fitnah. Ini tentunya menunjukkan kasih sayang Allah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala di antara kasih sayangnya menunjukkan kepada manusia kejelekan-kejelekan, sebagaimana Allah juga menjelaskan dan menunjukkan kepada manusia al-khairat, kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikan-kebaikan Allah perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan itu. Kalau kejelekan-kejelekan Allah larang manusia berbuat kejelekan-kejelekan, dan Allah peringatkan manusia dari kejelekan-kejelekan itu. Ya. Jadi diawali, ya, Kitabul Fitan dengan ayat ini. Barangkali di antara maksudnya adalah hendaknya kita bersemangat untuk memperhatikan ini. Memperhatikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini. Yang ini semuanya menunjukkan kasih sayang Allah azza wajal dan juga kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada fitnah, ada kejelekan, Rasul tidak diam. Ada bahaya, Rasul tidak kemudian tidak menjelaskan. Allahu jalla wa ala memperingatkan manusia tentang adanya fitnah-fitnah yang demikian banyak. Seperti disebutkan dalam ayat ini. Nah, seperti disebutkan dalam ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian akan adanya fitnah yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Orang yang tidak zalim pun terkena. Naam. Wa makana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memperingatkan manusia dari fitnah-fitnah. Allah memperingatkan kita dari fitnah-fitnah. Nabi alaihi salatu wasallam juga memperingatkan kita dari apa? Fitnah-fitnah. Wabillahi taufiq. Fallahu subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Rabi, maka ketahuilah dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala haddara hadihil ummah, memperingatkan umat ini minal fitani, dari fitnah-fitnah. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam kana yuhadziru minal fitan. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, beliau dahulu selalu memperingatkan manusia dari fitnah-fitnah. Memperingatkan umat beliau dari fitnah-fitnah. Fa na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Maka ketika Allah beritahu akan adanya fitnah, Rasul juga memperingatkan kita tentang adanya fitnah, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah berta'awud, minta tolong, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah. Fana'udhu billah, maka kita berlindung kepada Allah minal fitan, dari fitnah-fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Apakah fitnah-fitnah itu fitnah yang zahir, yang tampak, atau fitnah yang batin, yang tidak tampak, yang sudah kelihatan atau yang belum kelihatan, yang sudah datang atau belum datang. Iya. Wabillahi taufiq. Bismillah. Kemudian Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, sebelum masuk pada syarah hadis Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan contoh. Beliau menyebutkan contoh bagaimana dulu Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan para sahabat dari fitnah. Nah, kita lihat beberapa contoh tersebut. Wa kana alaihi salatu wassalam yauman jalisan. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam beliau sedang duduk bersama dengan sahabatnya. Faqala li ashabihi, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabatnya, ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanallah, sedang duduk ini para sahabat. Sedang duduk-duduk para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan ta'awwadhu billah, memerintahkan para sahabat, segeralah kalian berta'awud, segeralah kalian minta perlindungan kepada Allah minal fitan, dari fitnah-fitnah, dari kejelekan-kejelekan, ma dhahara minha wa ma batan, yang telah tampak atau yang tersembunyi. Qalu, maka spontan para sahabat ketika itu berta'awud. Nabi memerintahkan, langsung dilaksanakan. Itulah para sahabat. Datang perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung ditinggalkan. Kita bisa membayangkan bagaimana segeranya mereka para sahabat melaksanakan perintah. Nabi mengatakan ta'awadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Segeralah kalian berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah, dari kejelekan-kejelekan yang tampak dan yang tidak tampak. Qalu, maka para sahabat segera mereka mengucapkan na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah minal fitan, dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak atau yang tersembunyi. Qala, kemudian Nabi berkata lagi, ta'awadhu billahi min fitnatid dajjal. Segeralah kalian berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Qalu, maka mereka para sahabat pun segera mengucapkan na'udzu billahi min fitnati ad-dajjal. Na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Ini satu contoh. Ya. Contoh di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau memperingatkan umat ini dari apa? Fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan. Hadis ini hendaknya mendorong kita untuk beramal. Di dalam doa-doa kita, kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak atau yang tidak tampak. A'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. A'udzu billahi min fitnatid dajjal. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan para sahabat dari fitnah-fitnah ini dan memerintahkan untuk berta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Contoh yang lain, wa 'allamana an nata'awwadha minal fitani fit tasyahhud fi kulli salatin. Contoh yang lain yang menunjukkan semangat Nabi, semangat beliau agar kita ini selamat dari fitnah. Beliau alaihi salatu wassalam mengajari kita untuk berta'awud ketika tasyahud akhir fi kulli salatin. Setiap salat, apakah itu salat wajib atau itu salat apa? Sunnah. Semua salat. Apakah itu salat wajib atau salat sunnah? Setelah tasyahud, thayyib, al-akhir. Tasyahud sebelum salam. Diperintahkan kita, diajari kita doa berisi ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari empat fitnah, dari empat kejelekan. An yad'uwa kullu musallin, agar setiap orang yang sholat berdoa, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, wa a'udzubika min adzabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, kami berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Dan disebutkan dengan lafaz yang lain. Ada lafaz yang lain seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Asyahid, intinya fahadil arba' al-madhkurat, empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini, min a'zamil fitan, di antara sebesar-besar fitnah yang Nabi memerintahkan kita untuk berta'awud. Bahkan bukan hanya sekedar perintah, tetapi alzamana biha. Rasul sangat menekankan untuk kita membaca doa ini sebelum salam. Yakni setelah tasyahud al-akhir. Bukan sekedar perintah biasa, tapi sangat ditekankan. Sehingga para ulama pun berbeda pendapat tentang hukumnya. Hukum membaca doa ini sebelum salam di dalam tasyahud, apakah hukumnya wajib atau hukumnya apa? Sunnah. Artinya apa ini, ikhwan? Artinya para ulama betul-betul memahami perintah Nabi ini demikian tegas, perintah Nabi ini demikian penting, dan menunjukkan semangat Nabi alaihi salatu wassalam akan keselamatan umat ini dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam fitnah. Dan kalau seorang berdoa dengan doa ini, sungguh dia telah minta perlindungan kepada Allah dari semua fitnah, dari semua fitnah. Naam. Qala Syekh Rabi ibn Hadi, berkata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, waqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmihima aw fi hukmiha, waqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmiha, dan para fuqaha mereka berselisih tentang hukum membaca doa ini, baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berbeda pendapat. Fa dhahaba ba'dhum ila annaha ghairu wajibah. Sebagian para ulama berpendapat tidak wajib. Dan ini jumhur. Berpendapat tidak wajib. Walakin tetapi sebagian ulama yara annaha wajibah. Sebagian ulama yara berpendapat annaha wajibah. Hukum membaca doa ini wajib. Nah, wabillahi taufiq. Hatta inna tawusan, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya Tawus ibn Kaisan sa'ala ibnahu, bertanya kepada putranya. Ya, Tawus ibn Kaisan, salah seorang ulama tabi'in, bertanya kepada anaknya, hina faragha min salat min salawat, ketika anaknya selesai salat. Jadi selesai salat, ya, Tawus bertanya kepada anaknya, ada auta biha fi salatika, wahai anakku, tadi kamu doa dengan doa ini atau tidak? Dicek oleh bapaknya, kamu doa tidak tadi dengan doa ini? Taib, Apa jawaban anaknya? Faqala la, tidak wahai ayahku. Saya tadi tidak baca doa tadi. Qala, kemudian berkata Tawus kepada anaknya, a'id salatak, ulangi salatmu wahai anakku. A'id salatak, ulangi salatmu. Fahada amrun azimun jidda. Riwayat Tawus ibn Kaisan rahimahullah menunjukkan bahwasanya beliau ya, memandang sangat besarnya ya, perintah Nabi alaihi salatu wasallam ini, sampai memerintahkan anaknya untuk mengulangi apa? Salat. A'id salataka, ulangi salatmu. Kisah ini, na'am, kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ya, di dalam sahihnya ya, dengan mubalaghah, ay balaghani. Disebutkan kisah ini, kisah Tawus bin Kaisan di dalam sahih Muslim, hadis nomor 590. Dan al-imam Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani rahimahullah menyebutkan kisah ini dengan sanadnya bersambung di dalam kitab Musannaf ya, dan sanadnya sahih, walhamdulillah rabbil alamin. Jadi Tawus bin Kaisan ya, di sini beliau sangat-sangat perhatian kepada putranya untuk membaca doa ini. Barangkali kita juga bisa mengambil pelajaran ya, untuk kita mengingatkan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita untuk membaca doa ini. Coba ditanya, apakah kamu membaca doa ini sebelum salam atau tidak? Setelah tasyahud membaca doa ini atau tidak? Li'idhami ma fihi minat ta'awud, karena di dalamnya terkandung ta'awud, minta perlindungan kepada Allah ya, perlindungan dari fitnah-fitnah yang sangat banyak, fitnah kehidupan, fitnah kematian, azab kubur, azab neraka jahannam, dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Isya berapa menit lagi? Kurang 5 menit lagi. 7. Baik. Baik. Demikian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Beberapa contoh ya. Beberapa contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yani peringatan beliau ya, terhadap fitnah. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan." Bagaimana dulu Nabi alaihi salatu wassalam beliau memperingatkan umatnya dari fitnah-fitnah. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya, setelah menyebutkan ya, ayat ini, beliau menyebutkan beberapa hadis ya, barangkali kita baca hadisnya, adapun syarahnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Ali ibn Abdullah, qala haddatsana Bishr ibn Sari, qala haddatsana Nafi' ibn Umar an ibni Abi Mulaikah, qalat Asma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقرى قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنا. Disebutkan hadis yang pertama, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, haddatsana Ali ibn Abdullah dari Bishr bin As-Sari, dari Nafi bin Umar, dari Ibn Abi Mulaikah, dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengatakan, Nabi pernah bersabda, ana ala hawdi, aku berada di atas telagaku, antadhiru man yaridu alayya, aku menanti umatku yang akan datang. Jadi Nabi nanti sampai dulu di telaga beliau, menanti umatnya. Maka umatnya pun datang berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk minum dari air telaga. Dan barang siapa yang minum dari air telaga tersebut, lam yadhma abada, tidak akan haus selama-lamanya. Tetapi ternyata ada sebuah kejadian yang disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di mana ada sebagian umat beliau yang datang mendekati Hawq, fayukhadhu binasin min duni, diambil, dihalangi sekelompok manusia yang mendekat pada telaga, dihalangi, diusir, dijauhkan dari telaga. Fa'akulu, kemudian aku mengatakan, ummati, itu umatku. Jadi kenapa diusir? Itu umatku. Rasul tahunya mereka, ya, umat beliau, alaihi salatu wassalam. Betul, beliau wafat dalam keadaan mereka adalah umat Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kemudian mereka, ya, terfitnah, ya, di antara mereka murtad, sehingga mereka tidak pantas untuk minum air telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi bertanya, ummati, umatku, fayuqalu, maka dikatakan, la tadri, wahai Nabi, engkau tidak tahu, masyau alal qahqara, dulu mereka berjalan ke belakang, membelakangi, berpaling dari agama yang mulia ini. Qala Ibnu Abi Mulaikah, perawi hadis ini, ketika membaca hadis ini, beliau berlindung kepada Allah dari fitnah. Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari aku mundur ke belakang, berpaling dari agama yang mulia ini. Au nuftana, atau aku terfitnah, wahai Rabbku. Yakni berlindung kepada Allah dari fitnah, berlindung kepada Allah dari al-irtidad, kemurtadan, atau kejelekan-kejelekan yang lain. Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Fitan, dan insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.